Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala sudah menerangkan ya tentang apa itu Islam, dan beliau sudah terangkan tentang tingkat-tingkat Islam. Nah, sekarang beliau masuk dalam tingkatan yang pertama. Penjelasan tentang arkanul Islam wa adillatuha. Rukun-rukun Islam beserta dalil-dalilnya. Di buku panduan kita di halaman 38. Baik. Kita akan baca tentang rukun-rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Setelah itu kita akan baca tentang rukun-rukun iman. Lalu kita akan baca tentang rukun ihsan. Iya. Dan dari pembahasan rincian rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ini akan tampak sekali ya. Akan tampak sekali bahwa di dalam yang dikatakan dengan agama Islam itu ada yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan perbuatan, dan ada yang terkait dengan apa yang ditinggalkan. Terkait dengan apa yang ditinggalkan. Jadi ini 3 hal ya yang merupakan pokok kewajiban di dalam beragama. Yang merupakan pokok kewajiban di dalam beragama. Jadi ada hal yang sifatnya perlu diyakini. Ya. Itulah keimanan. Dari rukun iman. Ada hal yang perlu dikerjakan. Itulah dari pokok-pokok di dalam keislaman. Ya, hal-hal yang zahir. Yang wajib untuk dikerjakan. Ada yang hal yang perlu ditinggalkan. Ya. Perlu ditinggalkan itu segala yang dilarang. Dan para nabi itu, agama para nabi itu bersepakat meninggalkan 5 hal. Yang pertama adalah al-fawahish, kekejian. Yang kedua adalah al-ithim, dosa. Yang ketiga adalah al-bagyu, bighairil haq, kesewenangan tanpa hak. Dan yang keempat adalah kesyirikan. Dan yang kelima adalah apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini pokok hal yang ditinggalkan. Sempurna dalam hal ini, itulah mencakup jenjang ihsan namanya. Jelas ya? Ini saya berbicara sudut lain. Bagaimana memahami tingkat-tingkatan keislaman. Pada dasar yang seorang itu mengerti kadar yang diwajibkan padanya. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, berarti kan luas pembahasannya. Islam itu luas pembahasannya. Nah, sekarang kadar wajib dari yang dikenal itu yang mana? Nah, saya sudah terangkan tadi, Islamnya terkait dengan rukun Islam yang 5 disertai dengan amalan batin membenarkan apa? Keislamannya. Yang kedua, iman, rukun iman yang 6 disertai dengan amalan zahir yang membenarkan batinnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ihsan. Jenjang ihsan, itqan. Nah, pada 3 ini saya bahasakan dengan bahasa lain. Ada yang perlu diyakini, ada yang perlu ditinggalkan, ada yang perlu diyakini, ada yang perlu dikerjakan, dan ada yang perlu ditinggalkan. Iya. Kadar wajib pada yang perlu diyakini itu hal-hal yang terkait dengan apa? Rukun iman. Kadar wajib yang perlu ditinggalkan, saya ulangi, kadar wajib yang perlu dikerjakan itu terkait dengan apa? Rukun Islam. Kemudian kadar wajib yang perlu ditinggalkan itu terkait dengan 5 dosa yang disepakati oleh para nabi dan para rasul. Iya. 5 dosa ini itu yang disebut di mana? Di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf surah 7 ayat 33. Qul innama harrama rabbi, katakanlah yang diharamkan oleh Rabbku. Apa itu? Hanyalah al-fawahish, satu al-fawahish. Al-fawahish jamak dari fahisyah. Hal-hal yang keji. Segala perkara yang dianggap keji, buruk, itu disebut fahisyah. Kemudian yang kedua, al-ithim, dosa. Kemudian yang ketiga, al-bagyu, kesewenang-wenangan. Tanpa hak, bighairil hak di sini, ini sifat kasyifa namanya, kalau dalam ilmu pendalilan, pembahasan usul fikih, dia sifat kasyifa, sifat yang memperjelas kesewenang-wenangan itu. Iya. Bukan artinya kesewenang-wenangan ada dua macam, ada yang benar, ada yang tidak benar. Enggak. Dia sifatnya cuma satu, selalu tidak benar. Kesewenang-wenangan, tidak ada kesewenang-wenangan yang apa? Benar. Karena itu dikatakan wal baghya bighairil haq, dan kesewenang-wenangan tanpa hak. Dia selalu tanpa hak. Itu sifat melekat padanya. Jelas ya? Kemudian yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Iya, dan diharamkan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, hal yang tidak ada argumen padanya. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, yang diharamkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini lima dosa ya. Kata para ulama, ini penyebutan lima dosa ala sabili tadalli. Iya. Dengan metode dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan sampai yang paling apa? Paling beratnya. Iya. Atau bahasa lainnya, yang paling kecil sampai yang paling besarnya. Paling bawah sampai paling atasnya. Jadi tingkatannya fahisyah, di atasnya apa? Al-ithim, dosa, di atasnya lagi al-baghyu, kesewenang-wenangan, di atasnya lagi kesyirikan, di atasnya lagi berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Karena itu pendapat sejumlah ulama bahwa berdasarkan ayat bahwa berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu dosa yang paling besar. Karena kesyirikan juga itu bentuk dari apa? Dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Jadi katakan tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Berarti dia adalah dosa yang apa? Dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar. Iya. Karena itu hati-hati terkait dengan masalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Baik, ini masalah lain ya. Tadi kita singgung masalah ikut-ikutan. Ini masalah orang yang berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya. Dan ini dari dua hal, dua perkara yang merupakan sumber kesesatan banyak manusia. Ikut-ikutan dan apa? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik, nasallallahu alaihi wasallam. Dikatakan farkanul islami khamsatun. Penulis mulai menjelaskan, rukun Islam ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus salati, wa ita'uz zakati. Ya, diperbaiki harokatnya itu ya. Wa ita'uz zakati, wa sawma ramadana, wa hajjul bayti, wa hajju baytillahil haram. Rukun Islam ada lima. Satu syahadat, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Ya. Ini lima rukun Islam. Baik. Jadi penulis di sini beliau menempuh metode penjelasan dengan cara yang bagus. Pertama beliau terangkan dulu secara global. Setelah itu beliau masuk di dalam rincian. Dikasih dulu global. Ya. Islam itu adalah ini. Dalam Islam itu ada tiga tingkatan. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Begitu masuk ke Islamnya, Islam itu ada lima rukun. Ya. Global dulu. Setelah itu masuk dulu rinci. Adapun yang pertama, dalilnya adalah ini. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasul, dalilnya ini. Tentang sholat, dalilnya ini. Tentang puasa, dalilnya ini. Tentang apa namanya, tentang zakat, dalilnya ini. Puasa, dalilnya ini. Haji, dalilnya ini. Itu metode di dalam merinci. Ya, sebab ini di posisi kita mengenal kewajiban. Kita wajib mengetahuinya. Ya, secara global maupun secara terperinci. Nah, ini beliau merinci kadar kewajiban yang dirinci oleh penulis di sini. Pada kadar kewajibannya. Ya. Baik. Ini kadar kewajiban pada setiap perkara agama. Ya. Karena seorang itu ketika di alam kubur, begitu ditanya oleh para malaikat tentang apa agamanya, dia hanya mampu menjawab apa agamanya kalau kadar yang wajib dari agama yang dia pelajari itu sudah cukup. Tapi kalau dia hanya mengenal sebagiannya saja, maka ini tidak lengkap. Kadar keislaman yang dia kenal, yang merupakan syarat syah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Maka ini penulis menerangkan kadar kewajiban. Nah, ini pentingnya ya, kenapa kita kaji dan kita bahas buku ini. Baik, di halaman 42 saya poinkan ya beberapa pembahasan, ada 9 pembahasan. Yang pertama, bayanu arkanil Islam. Penjelasan tentang rukun Islam. Ya, jadi beliau sebutkan rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam yang beliau sebutkan ini dijelaskan di dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang akan disebutkan oleh penulis nanti di akhir pembahasan. Ya. Di akhir pembahasan dari landasan kedua ini. Beliau akan terangkan di situ hadis datangnya Jibril kepada Nabi. Dan di akhir hadis Nabi berkata, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini Jibril telah datang kepada kalian, mengajari kepada kalian agama kalian. Ya, jadi ini kadar yang diajarkan oleh Jibril, ini kadar yang dengannya seorang itu mengenal apa? Mengenal agama. Seorang itu mengenal agama. Baik. Jadi ini penting ya penjelasan tentang rukun Islam. Jadi ada 5 dari rukun Islam yang disebutkan oleh penulis di sini. Beliau terangkan secara global. Setelah itu beliau merinci satu persatu. Mula-mula beliau terangkan dulu tentang syahadat. Iya. Syahadat itu ada 2 bagian. Ada syahadat la ilaha illallah dan ada syahadat apa? Anna Muhammadan Rasulullah. Ya, satu persatu beliau terangkan tentang syahadat. Pertama syahadat la ilaha illallah dulu. Iya. Di pembahasan kita yang kedua. Dalilu syahadati an la ilaha illallah wa tafsiruhu. Dalil dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, apa dalilnya? Setelah kita dengarkan dalilnya, apa tafsir dari la ilaha illallah? Ya, ini diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Tentang dalil syahadat itu, beliau katakan, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Iya. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahidallahu, Allah mempersaksikan, annahu la ilaha illahu, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Wal malaikatu wa ulul ilm. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Qa'iman bil qist. Dialah Allah yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini dalilnya. Setelah itu beliau terangkan makna la ilaha illallah. Lalu beliau bawakan tafsirnya. Iya, ini tafsir yang kita singgung. Baik. Tentang tafsir syahadat, apa namanya? Baik, tafsir yang akan datang penjelasan tentang makna yang memperkuat ya dari syahadat. Jadi syahadat la ilaha illallah, ya. Ini ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan beliau tafsirkan tentang makna dari syahadat itu. Ya. Di penjelasan tafsir makna syahadat, inilah uraian dari penulis tentang makna la ilaha illallah dan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Dua rukun yang terkandung di dalamnya. Dikatakan oleh beliau, maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Iya. Apa makna la ilaha illallah? Artinya la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Baik, ini sudah kita bahas ya dalam risalah khusus tentang makna la ilaha illallah. Iya. Dan ini tafsir la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Penjelasan itu adalah maknanya itu adalah hal yang ditunjukkan secara jelas oleh dalil-dalil syariat. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dari sisi bahasa, dari sisi pendalilan Al-Qur'an, dari sisi pendalilan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi kesepakatan ulama. Iya. Semuanya menunjukkan tafsir akan makna la ilaha illallah ini. Iya. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu ditakdir bihaqqin. Ya. Bihaqqin karena memang la ilaha lanya nafiyah lil jins. Ilah adalah isimnya. Ada khabar tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Orang Arab itu kalau ada hal yang sudah dimaklumi, kadang dia tidak sebutkan. Ya, dan dengan hak di sini, penakdiran dengan hak, ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Dalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Di ayat yang lain, huwal batil. Ya. Hal tersebut karena Allah adalah yang maha hak, yang maha benar. Dan apa yang mereka ibadah selain daripada Allah, itulah kebatilan. Itulah kebatilan. Maka tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini pula yang ditunjukkan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia, mengajak orang-orang Mekah untuk masuk ke dalam Islam, beliau berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka mereka menjawab, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Iya. Jadi tafsir dari kalimat itu tegas. Kaum musyrikin juga memahami ya. Karena itu mereka tidak terima yang diibadahi cuma satu. Iya. Baik. Karena itu para ulama diperhatikan ya ketika mereka menafsirkan dari perkara-perkara agama, itu pendalilan mereka jelas. Hal-hal yang mereka terangkan itu sangat gamblang sekali. Apalagi kalimat la ilaha illallah. Iya, yang merupakan ciri keislaman seseorang. Tidak mungkin dia adalah perkara yang apa? Yang samar. Iya. Jadi sudut-sudut pendalilannya itu sangat gamblang. Sudah kita bahas ya secara khusus di risalah mana la ilaha illallah. Di sini penulis hanya memberikan kadar yang memperjelas dari mana la ilaha illallah di sini. Iya. Kalau misalnya ini bukan silsilah program pelajaran, kita akan uraikan secara gamblang tentang makna la ilaha illallah. Tapi ini kan sudah kita bahas khusus di pelajaran yang telah berlalu. Baik. Dikatakan di sini dua rukun la ilaha illallah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Iya. Kalimat la ilaha itu menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah. Illallah, kecuali Allah, ini musbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Ya, tidak ada syarikat baginya. La syarika lahu fi ibadatih kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Tidak ada syarikat baginya dalam beribadah kepadanya sebagaimana tidak ada syarikat baginya dalam kekuasaannya. Ya. Jadi beliau sebutkan di sini rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Ada an-nafyu dan ada al-itsbat. Ada penafian dan ada penetapan. Apa artinya nafyu? Ini yang beliau terangkan di sini. Berlepas diri menafikan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini nafyu. Dia berlepas diri memusuhi, membenci segala yang diibadahi. Ya, kesyirikan dan para pelakunya. Illallah, kecuali Allah saja. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah apa? Al-Itsbat. Penetapan. Penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Iya. Penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Ini al-Itsbat namanya. Ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah. Ya, dan di sini penulis ya kembali menegaskan perkara yang sudah beliau terangkan, bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berkuasa, yang bersendirian dalam kekuasaan, maka dia pula harusnya satu-satunya yang berhak untuk dia apa? Diibadahi. Ini yang sudah kita terangkan ya, pengakuan terhadap rububiyah Allah itu mengharuskan pengakuan terhadap uluhiyah Allah. Pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, berkuasa dan memberi rezeki serta mengatur segala perkara, itu harusnya menyebabkan seorang mengakui bahwa dia pula Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Jadi ini dua rukun dari la ilaha illallah. Afwan, dua. Ya, dua rukun ya, dua rukun dari la ilaha illallah, an-nafyu dan al-itsbat. Baik. Sudah kita terangkan ya bahwa pada kalimat la ilaha illallah ada berapa syaratnya kemarin? Hah? Ada 8 syarat. Apa itu? Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ini sudah 7. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. Jadi ada 8. Ilmun. Yang pertama adalah apa? Al-ilm. Syarat pertama dari la ilaha illallah adalah mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Al-munafi lawan dari ilmu apa? Kejahilan. Tidak boleh jahil terhadap maknanya. Iya. Tidak boleh jahil terhadap makna dari la ilaha illallah. Baik, ilmu ini selalu ya disyaratkan di dalam la ilaha illallah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan hak, dengan kebenaran, dan mereka mengetahuinya. Ya disyaratkan ya'lam dalam keadaan dia apa? Dia mengetahui. Ya. Juga sama dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini perintah Allah kepada nabinya untuk mengilmui la ilaha illallah. Iya. Baik. Kalau dari hadis sudah saya sebutkan kemarin hadisnya. Hadis Utsman bin Affan riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan dia tahu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Baik, ini yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu, syarat yang pertama ilmu, lawannya adalah apa? Jahilan. Dia mengilmui makna la ilaha illallah. Itu tadi mana yang sudah kita terangkan, dua rukunnya. Dia ilmui tentang itu. Tidak boleh dia jahil. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ilmun yakinun. Dia yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh, lawannya yakin apa? Asyak. Tidak boleh dia ragu. Iya, tidak boleh dia ragu. Karena keimanan itu seperti itu. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang yang beriman itu, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Tidak ada keraguan. Ya. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhala al-jannah." Saya bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku adalah Rasul Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat ini. Gairu syakin, dia tidak ragu kecuali dia masuk surga. Jadi syaratkan tidak apa? Tidak ragu. Syarat yang ketiga, di sebagian riwayat mustaikinan biha qalbuhu. Dalam keadaan hatinya yakin dengannya. Yakin dengannya. Syarat yang ketiga apa? Hah? Ilmun yakinun. Wa ikhlasun. Ya, berikutnya al-ikhlas. Ya. Ikhlas. Lawannya ikhlas apa? Riya, syirik, riya, suma. Itu lawan dari apa? Keikhlasan. Tidak boleh ada kesyirikan. Iya. Jadi kalau dia syahadatnya benar, la ilaha illallah, ada syaratnya. Dia ikhlas. Tidak pernah ada kesyirikan dia perbuat. Tidak ada riya, tidak ada suma. Karena agama hanya diterima dengan keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama ikhlas itu, itulah milik Allah. Hadith Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari tentang orang yang paling beruntung dengan syafaat. Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, manusia yang paling beruntung dengan la ilaha illallah pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Itbam bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang berucap la ilaha illallah, dia harapkan dengannya wajah Allah. Itu keikhlasan. Baik. Ilmun yakinun wa ikhlasun, terus as-sidq wa sidquka. Ini as-sidq, kejujuran, ketulusan. Lawan dari as-sidq apa? Al-kadzib. Tidak boleh ada kedustaan. Tidak boleh mendustakannya. Ya. Seperti kaum munafikin. Dia jujur di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disyaratkan ya oleh Nabi hal itu, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad rasul hamba dan rasul Allah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Disyaratkan apa? Jujur dari hati, kecuali diharamkan terhadapnya neraka. Baik, yang kelima, al-mahabbah. Al-mahabbah, kecintaan. Cinta terhadap la ilaha illallah. Cinta maknanya, cinta kandungannya, konsekuensinya, cinta terhadap orang yang mengucapkannya. Lawan mahabbah apa? Al-bughd. Tidak boleh ada kebencian. Iya. Tidak boleh ada kebencian. Ini pentingnya selalu dipertanyakan tentang kalimat itu. Kadang sebagian manusia di masa ini, nasallallahu alafia, ada orang-orang kalau disampaikan tentang perkara agama, terkait dengan masalah agama, ada saja sudut-sudut dari jiwanya itu yang membenci, tidak suka, ada yang fanatik dan sebagainya. Ini kadang dia kurang mencermati kandungan dari apa? La ilaha illallah. Ya, seorang muslim yang benar syahadatnya itu, dia itu cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Kalau ada dari kemungkaran diingkari, dia tidak pernah marah. Ya. Ada dari kesalahan yang diingatkan, dia tidak akan benci akan hal itu. Karena ini bagian dari agama, bagian dari kecintaannya kepada apa? La ilaha illallah. Jadi harus ada al-mahabbah. Ya. Kecintaan. Baik. Yang ke-6, al-inqiyad. Ya. Al-inqiyad lawannya adalah apa? Lawannya adalah at-tark. Al-munafi lit-tark. Tidak dia tinggalkan. Dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah meninggalkannya. Nah, itulah kehidupan. Sebagaimana yang saya telah sebutkan, bahwa hidup ini, ya, tidak ada yang bebas dalam hidup ini. Hidup ini adalah perbudakan, keterikatan. Keterikatan kepada Allah, perbudakan kepada Allah. Kalau dia keluar darinya, maka dia menjadi budak dirinya sendiri dan budak apa? Syaitan. Tidak ada yang dikatakan bebas. Di kondisi apapun. Maka yang paling indahnya kalau dia menjadi budak Allah. Iya. Menjadi budak Allah. Itu diberi perumpamaan ya dalam Al-Quran. Subhanallah. Di surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini disebut juga oleh para ulama dengan nama surah At-Tauhid. Karena kandungan Tauhid di dalamnya. Diberi perumpamaan. Iya. Tentang bagaimana Tauhid. Bagaimana kesyirikan. Di dalam surah yang agung itu. Ya, diibaratkan Tauhid itu seperti seorang budak yang cuma milik satu orang saja. Ya, cuma milik satu orang saja. Dan diperumpamakan apa namanya kesyirikan itu seperti seorang budak yang bersyirikat di dalamnya banyak orang. Ya. Apakah sama antara dua hal ini? Kan beda kan? Iya. Ini di surah Az-Zumar ya, ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani mathala? Iya. Allah membuat perumpamaan seorang budak laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersyirikat. Bersyirikat dan mereka berselisih. Setiap orang, ini satu budak bersyirikat dalamnya. Ini orang-orang bersyirikat pada berselisih. Kira-kira satu orang ini gimana bentuknya? Ya, mungkin dia adalah orang yang paling bingung sedunia. Ya, kehidupannya penuh dengan kesusahan. Itu perumpamaan kesyirikat. Dan perumpamaan seorang budak yang hanya milik penuh seorang saja yang memilikinya. Apakah sama antara dua hal? Jawabannya tidak sama. Karena itu alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah terhadap nikmat tauhid ini. Iya. Segala puji hanya untuk Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Jadi ini perumpamaan indah sekali ya. Bagaimana perumpamaan tauhid itu dan perumpamaan kesyirikan. Syirik itu seperti seorang budak. Pemiliknya banyak. Dan pemiliknya ini ya, di dalamnya mereka berselisih, tidak bersepakat. Iya. Tidak bersepakat. Banyak kesusahan pada budak ini. Ini maunya ini maunya itu. Ya. Tidak bersepakat. Beda dengan seorang budak yang menjadi milik satu orang saja. Nah, dia menjadi tenang sekali. Kalaupun dia diperintah suatu, nikmat dia kerjakan perintah tersebut. Iya. Jadi ini Allah buat perumpamaan. Apakah sama dua hal ini? Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Jelasnya kebenaran dari kebatilan. Jelasnya indahnya tauhid dari kebinasaan, dari kesyirikan. Ya, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah apa? Wal qabulu laha. Menerima kalimat la ilaha illallah. Ya. Lawan dari menerima apa? Menolak. Menerimanya dengan segala bentuk penerimaan. Tidak ada penolakan. Sama sekali. Tidak ada penolakan. Karena itu orang kafir Mekah itu disifatkan bahwa mereka ini innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersombong. Tidak mau menerimanya. Beda dengan seorang muslim. Dia menerima. Tidak ada penolakan sama sekali. Ridha terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan yang kedelapan, wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Ditambah syarat yang kedelapan, yaitu engkau kafir terhadap segala hal yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kandungan dari apa? Ayat, faman yakfur bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ya. Itu dalam hadits Tariq bin Asyam riwayat Muslim. Ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad harama damuhu wa maluhu. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram darah dan hartanya. Itu 8 syarat dari la ilaha illallah. Baik. Ini semuanya dengan dalil ya, menunjukkan pentingnya seorang itu belajar agama. Dikenal dengan dalilnya. Iya. Dikenal dengan dalilnya. Baik.